بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد قراءة الحديث للإخوة والأصحاب تدريب الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله باب الجهر بقراءة صلاة الفجر bab yang menerangkan tentang membaca jahr menjaharkan bacaan dengan qiraah salat subuh. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa qalat Ummu Salamah berkata Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuftu wara'an nas wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yaqra'u bit-tur. Saya tawaf, kata Ummu Salamah, di belakang orang-orang sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan membaca surat At-Tur. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ketika Ummu Salamah sakit, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tawaf di belakang manusia dalam keadaan berkendaraan. Nah, kemudian Ummu Salamah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan membaca surat At-Tur. Di dalam hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, laisa fi bayan anna sholata hinaidin kanat subuh. Tidak ada penjelasan dalam kisah Ummu Salamah ini bahwasanya salat ketika itu salat subuh. Tapi akan dijelaskan dalam riwayat yang lain, nanti akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari setelah 6 bab berikutnya. Nah, yaitu sholatnya nanti sholat subuh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Abu Awanah Wadhah. An Abi Bishr huwa Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. An Sa'id bin Jubair muridnya Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabiyul hadis Abdullah bin Abbas. Qal, berkata Abdullah bin Abbas, intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amilina ila suqi Uqab. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan sekelompok dari para sahabatnya menuju suq pasar Uqab. Suq Uqab, sukun fil jahiliyah. Pasar di zaman jahiliyah. Wa qad hila baina syayatin wa baina khabaris sama. Ketika itu telah dihalangi antara syaitan-syaitan dengan berita-berita dari langit. Wa ursilat alaihim syuhubu. Diutus kepada mereka, kepada setan-setan ketika itu syuhub, syihab, bintang-bintang yang menyambar. Salah satu fungsi bintang adalah rujuman li syayatin, selain zinatun lisama. Selain bintang itu fungsinya untuk hiasan langit, juga untuk rujuman lisyayatin, melempar setan-setan yang akan mencuri berita langit. Farajati syayatinu ila qaumihim. Kemudian setan itu ketika dihalangi dan disambar oleh bintang-bintang, mereka kembali kepada kaumnya. Setan-setan itu. Faqalu, maka kaumnya mengatakan, malakum, ada apa kalian? Kenapa kembali? Faqalu hila bainana wa baina khabaris sama. Sungguh telah dihalangi antara kami dengan berita-berita dari langit. Wa ursilat alaina asyuhubu, dan telah diutus kepada kami bintang-bintang yang menyambar. Qalu, maka mereka kaumnya mengatakan, ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadatha tadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Kata kaumnya dari setan itu, tidaklah menghalangi antara kalian dengan berita-berita langit kecuali sesuatu yang terjadi saja. Sesuatu yang telah terjadi. Maka berangkatlah ke timur, ke tinam, timur bumi ini dan ke barat-baratnya. Fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Kemudian kalian lihat apa yang menghalangi kalian dengan berita-berita langit. Fansarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa tihamah ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah setan-setan yang mengarah kepada arah tihamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa binakhlatin. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Nakhlah. Satu tempat. Amidina ila suqi Uqad, yang ketika itu Nabi dan para sahabatnya sedang menuju ke suq Uqad. Pasar Uqad. Wa huwa yusalli bi ashabi, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Nakhlah itu tempat sedang sholat bersama para sahabatnya sholat al-fajr, sholat subuh. Ini kisah yang akan diambil istinbat membaca keras jahr dalam sholat subuh. Nabi ketika itu sholat bersama para sahabatnya sholat subuh. Falamma sami'ul Qur'ana, tatkala mereka jin-jin tadi, setan-setan itu jin, mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat subuh, istama'u lahu. Mereka, setan-setan itu mendengar. Jin-jin tersebut mendengar bacaan Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi kan diperintahkan apa yang sebabnya menghalangi mereka dengan berita-berita langit. Kemudian kaumnya memerintahkan untuk berangkat ke timur barat, ke timur langit, bumi atau ke baratnya. Mereka berkeliling. Nah, kemudian sebagian mereka mendapati ketika itu Nabi SAW berada di Uqa, di Nakhlah, dan sedang sholat bersama para sahabatnya sholat subuh. Maka tatkala mereka mendengar bacaan Quran, istama'u lahu, mereka menyimak bacaan Quran tersebut. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Mereka mengatakan, maka demi Allah inilah yang menghalangi kalian antara kalian dan berita dari langit. Bacaan Al-Quran. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim wa qalu. Fahunalika, maka di sana mereka kembali kepada kaumnya yang mendengar Al-Quran tadi dari pembacaan Rasulullah SAW. Mereka kembali kepada kaumnya dan berkata, ya kaumana inna sami'na Qur'anan ajaba. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi, ternyata Al-Quran itu bisa memberikan petunjuk kepada jalan kelurusan. Fa'amanna bih, maka kami beriman, kata jin-jin tersebut, kepadanya, kepada Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Ini perkataan jin dalam surat Al-Jin. Fa'anzalallahu ala nabiyihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada nabinya surat Al-Jin tersebut. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakan wahai Nabi Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengarkan Al-Quran sekelompok dari jin. Kemudian wa inna ma uhiya ilaihi qaulul jin. Nah, bab, nah hadis ini yang berkaitan dengan bab kita membaca jahr terang dalam sholat subuh. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam sholat subuh membaca jahr, kemudian didengar oleh sebagian jin dan mereka beriman enam kepada Al-Quran. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر. النبي صلى الله عليه وسلم membaca fima umira, pada perkara yang beliau diperintahkan. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak mengeraskan bacaan. Fima umira, pada enam beliau pada perkara yang beliau perintahkan untuk diam, tidak membaca. Wa ma kana rabbuka nasiya, kemudian ayat Allah firman, dan tidaklah Rabbmu tidak pernah lupa. Rabbmu tidak pernah lupa. Nah, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Abdullah bin Abbas membacakan ayat, sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Nabi SAW memerintahkan membaca, mengeraskan bacaan pada yang diperintahkan. Nabi SAW diam pada perkara yang beliau diperintahkan. Kata Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, ketika Abdullah bin Abbas membawakan ayat wa ma kana rabbuka nasiya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, qala Al-Khattabi muraduhu, maksud daripada Imam Al-Bukhari atau maksud daripada Imam Ibn Abbas, annahu law sya'allah, kalau seandainya Allah menghendaki, ayan zila bayan ahwalis salah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan penjelasan tentang keadaan-keadaan salat. Hatta takuna Qur'anan, sehingga keterangan tentang salat tersebut sebagai Qur'an yutla yang dibaca. La fa'ala. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkannya. Walam yatrukhu an nisyanin, Allah tidak membiarkan nam karena lupa, tidak membiarkannya karena lupa. Maka itu Abdullah bin Abbas mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya. Walakinnahu wakkala al-amra fi dzalika ila bayani nabiyhi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewakilkan urusan ini, bacaan salat yang keterangan tentang salat mana yang dikeraskan, mana yang diturunkan. Dan Allah mewakilkan urusan ini kepada penjelasan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan lupa ketika tidak menerangkan dalam Al-Qur'an. Tsumma syara'a al-iqtida' bihi, kemudian mulai syara'a al-iqtida' bihi, kemudian Allah mensyariatkan untuk meniru nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Khattabi wala khilafa fi wujubi af'alihi allati hiya li bayani mujmalil kitab. Kata Al-Khattabi, dan tidak ada perselisihan tentang wajibnya Rasulullah SAW melaksanakan perbuatan-perbuatan yang itu sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Barakallahu fikum. Ini maksud Abdullah bin Abbas membacakan ayat wa makana rabbuka nasiya. Kalau seandainya Allah menghendaki ini, saya Allah akan menurunkan keterangan tentang keadaan-keadaan sholat, mana yang dibaca, mana yang dibersihkan. Nah, sehingga kalau Allah menurunkan bisa dijadikan sebagai Al-Quran, bisa dibaca. Nah, kalau Allah menghendaki ini, saya Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hal itu, tidak meninggalkannya karena lupa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan keterangan tentang sholat, penjelasan ini, nah, diserahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mensyariatkan untuk meniru, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya bagi Rasulullah SAW untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang berkaitan dengan bacaan jahr di dalam sholat fajar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum.